Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina man yahdihillahu falamudillalah wa man yadlil falahadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi ila yawmiddini amma ba'd. Akhwani jamaah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di siang yang berbarokah ini kita lanjutkan kajian kita dengan mohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, mengkaji bersama Bulughul Maram oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Kita sampai pada hadis yang ke-30. Benar ya? An Asma, beliau mengatakan rahimahullahu taala, an Asma binti Abi Bakar, dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma, beliau kakaknya Aisyah, anna nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau berkata, fi damil haidi, beliau bersabda berkenaan dengan darah haid, yusibu tsauba, yang mengenai pakaian. Beliau mengatakan, tahudduhu thumma taqarusuhu bilma'i thumma tanzahuhu thumma tusalli fih, tahudduhu dikerik, thumma taqarusuhu bilma', kemudian dikucek, dikuyur gitu pakai air, thumma tanzahuhu, kemudian dikuyur ya, dibasuh, thumma tusalli fi, kemudian bisa dia gunakan untuk salat. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis berikutnya karena satu makna, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, qalat Khawlah, berkata Khawlah binti Yazid, ya Rasulullah, il fa illam yadhhabud dam, jika setelah tak cuci, tak kucok gitu ya, darah itu enggak hilang juga, enggak hilang total, masih ada bekas warna merahnya. Qala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yakfikal ma'u wa la yadurruki atharuh, cukup bagimu air tadi untuk nyuci dan yang masih bekas tidak membahayakan kamu. Akhrajahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, wa sanaduhu dhaif, sanadnya lemah. Kita bicara dulu tentang sanad hadis sebelum kita masuk pada pembahasan intinya. Hadis yang pertama yang kita bahas pada hari ini tidak ada masalah karena hadis itu dalam Sahih Bukhari Muslim, dan hadis yang disepakati oleh Bukhari Muslim adalah hadis sahih terkuat di bawah mutawatir, karena hadis itu berderajat. Hadis yang paling kuat adalah hadis mutawatir. Dari hadis mutawatir itu hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang sehingga enggak mungkin mereka sepakat untuk berdusta. Adapun hadis yang tidak mutawatir, namanya dalam istilah ilmu hadis namanya hadis ahad. Dan hadis ahad ini, yakni ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang lemah. Yang sahih itu 7 derajat. Jadi derajat kesahihan itu ada 7, enggak mungkin bahas. Yang paling tinggi adalah hadis ahad yang sahih yang disepakati oleh Bukhari Muslim, yang sering diistilahkan oleh para ulama dengan muttafaqun alaih, yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim, sehingga hadis yang pertama dari Asma binti Abi Bakar dipastikan kesahihannya. Adapun yang kedua, hadis dari Abu Hurairah ini, Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan sanadnya lemah. Ada dua catatan yang perlu dibahas. Yang pertama, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Hadis ini termasuk di antara yang dikritik oleh para ulama terhadap Al-Imam Al-Hafidz dalam Buluhul Maram. Karena hadis ini tidak terdapat dalam Sunan Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam Ahmad dan tidak terdapat dalam Sunan Tirmidzi. Al-Imam Al-Hafidz sendiri dalam Talhisul Habir, jadi dalam kitab tentang tahrij hadis, yakni beliau tidak menyebutkan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, tapi diriwayatkan oleh Abu Dawud. Dan lumrah, wong salah siji loro itu lumrah. Kenapa? Karena banyak alasan. Yang pertama, Ibnu Hajar tatkala nulis hadis ini, nulis kitab ini, beliau nulis tanpa maraji, tanpa referensi. Karena beliau nulis kitab ini, beliau tuliskan untuk dijadikan panduan hafalan hadis kanggo anaknya yang masih berumur kecil, anak-anak SD gitu. Anaknya kok kon ngapalno, jadi di zaman Ibnu Hajar, di zaman Ibnu Hajar hafal hadis, ngafalkan hadis itu enggak Arba'in Nawawi, Umdatul Ahkam, Munura. Di zaman itu hafal Quran, setelah hafal Quran langsung sahihain Bukhari Muslim langsung. Kalau mau ada kitab pembuka, biasanya pakai nyani Al-Jama' Baina Sahihain, kumpulan hadis Bukhari Muslim Al-Imamul Khumaidi, biasanya begitu di zaman itu. Tapi anak itu ya rapatnya pinter, anaknya Ibnu Hajar ini enggak pati pinter, raisa iso. Artinya setelah hafal Quran, beliau untuk masuk dunia hadis ku ora pati iso. Artinya orang enggak hafal Quran tapi enggak iso ngriwayatkan hadis, iku enggak pati iso di zaman Ibnu Hajar. Saiki ngono wis jadi imam besar. Ora pati iso ya karena memasuki sahihain itu enggak apal-apal gitu ya, yang dengan liku-liku sanad itu enggak apal-apal. Akhirnya beliau wis nak tak tulisno jadi kitab tipis untuk panduan hadis-hadis hukum, beliau tulislah kitab ini. Sehingga beliau nulis tanpa maroji, dan orang nulis tanpa maroji itu wajar. Jadi salah cici loro itu wajar. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kitab ini memang bukan ditulis oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala untuk mentahrij hadis. Jadi kitab beliau yang paling kundang dalam masalah itu adalah Talhisul Habir, dan itu yang dijadikan acuan dalam masalah ini. Jadi riwayat ini tidak dalam riwayat Imam Tirmidzi, tapi dalam riwayatnya Abu Dawud dan Imam Ahmad. Yang kedua, para ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan sanadnya dhaif. Dalam dunia hadis dibedakan antara lafaz sanadnya dhaif dengan hadis itu dhaif. Jadi kalau beliau mengatakan al hadisu dhaif, itu berbeda dengan mengatakan sanaduhu dhaif. Sanadnya dhaif, itu dua lafaz mirip tapi berbeda. Hadis dhaif itu lebih rendah derajat dibandingkan sanadnya dhaif. Sanadnya dhaif itu beliau tidak menetapkan hadis itu lemah. Beliau hanya mengatakan dari sisi sanad, jalur periwayatan, hadis ini atau sanad hadis ini lemah. Bisa jadi hasan dan sahih jika ditemukan sanad yang lainnya. Oleh karena itu, kebanyakan para ulama hadis menganggap hadis ini hasan. Jadi kebanyakan para ulama hadis menganggap hadis ini hasan. Itu pulalah yang dikuatkan oleh Syekhul Albani rahimahullahu taala, dan itu yang rajih menurut ana dalam masalah ini. Hadis ini tidak kurang dari derajat hasan yang bisa dijadikan sebagai landasan hukum. Wallahu a'lam. Jika memang hadis ini hasan, berarti untuk memahami masalah darah haid harus kita gabungkan antara hadis Asma dengan hadis Abu Hurairah. Ini bukan hadis Hawla, hadis Abu Hurairah. Baik. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis Asma binti Abi Bakar itu beliau, jadi dua hadis ini gambarannya itu adalah tentang pakaian yang terkena darah haid sudah mengering, lalu pakaian itu mau dipakai sholat, bagaimana cara nyucinya? Bagaimana cara nyucinya? Kok ono to wanita kok pakaiannya sampai terkena darah haid? Zaman sekarang enggak ada, tapi di zaman Rasulullah sering terjadi. Sebagaimana sering kita ulang-ulang berjam sekalian, memahami hadis itu, fahami kondisi sosial ekonomi masyarakat di zaman beliau. Dan sudah kita sering kita ulang-ulang dalam kajian-kajian kita bahwa di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam rata-rata orang itu ekonominya lemah. Penduduk kota Madinah itu rata-rata ekonominya lemah. Ditambah lagi dunia tekstil di zaman itu masih tradisional dan minim, sehingga kain itu sedikit, lebih banyak pangan dibandingkan dengan pakaian di zaman itu. Makanya roto-roto wanita itu cuma punya dua pakaian. Pakaian dipakai musim, kok musim, masa suci, dan pakaian dipakai masa haid. Jadi nih, orang itu sedang haid, wanita sedang haid itu kostumnya beda, khusus. Kalau sedang suci, itu pakaiannya berbeda. Oleh karena itu wanita haid itu nampak sekali, meskipun gak woro-woro semua orang tahu kalau wanita itu sedang haid. Suatu hari Aisyah radhiyallahu anha sedang bersama Rasulullah SAW dan ngobrol gitu sama istri. Tiba-tiba Aisyah itu gak ada angin, gak ada hujan, gak ada sebab apa-apa, ngelunyur ke dalam, terus keluar ganti baju. Rasulullah mengatakan, haid ya Aisyah. Gih ya Rasulullah, dari mana Rasulullah tahu kalau Aisyah haid? Pakaiannya ganti, pakaiannya ganti pakaian haid. Kenapa? Ingat, zaman itu bukan zaman sekarang, belum ada semua alat untuk menahan, jadi merembesnya darah haid mengenai badan, mengenai pakaian, belum ada pembalut. Zaman itu, jadi kalau wanita haid itu cuma pakai kain, diwol-wol gitu, ditutupkan, di farjinya diikat, itu diikat, itu aja orang kalau haid di zaman itu. Lah yang namanya pakai kain, mau enggak mau? Ini mau enggak mau? Ya merembes. Lah kok enggak pakai plastik, Ustaz? Zaman Rasulullah orang guna plastik. Ini zaman beliau sallallahu alaihi wasallam itu belum ada plastik. Sehingga pakai kresek atau pakai opo, ketika merembes jadinya kain itu. Kain itu, lah kalau pas haid sedang deres, awal-awal haid mau enggak mau merembes dan terkena kain. Lah kok enggak dicuci, Ustaz? Dicuci terus pakai baju opo. Ini dicuci nanti pakai baju yang satunya. Jadi kena lagi pakai baju yang satunya. Muter-muter itu aja. Makanya biasanya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wanita yang haid itu pakai baju itu kena itu mbah noai sampai suci baru dicuci. Makanya ono demblok-demblok. Ini apa itu? Warna darah yang sudah mengering di kain itu. Ini di kain itu. Nah, kalau wanita itu punya dua kain, punya dua pakaian yang bisa digantian, pakaian musim, kok musim lagi, masa suci, masa haid, itu enggak ada masalah. Jadi nanti kalau sudah haid, kalau sudah suci, pakaian itu direndam, dikucok, dicuci, dia sudah ganti baju dan pakaian itu enggak akan dipakai sholat. Tapi tidak semua orang mempunyai dua kain. Banyak wanita itu yang punya satu pakaian. Sehingga kain yang dipakai haid itulah yang dipakai untuk sholat masa suci. Mereka itu yang kemudian datang kepada Rasulullah dan bertanya, ya Rasulullah, pripun kami itu cuma punya satu pakaian. Jadi kalau pakai kami pakai haid ya kain itu, kalau suci ya kami pakai sholat. Apa yang harus kami lakukan dalam kondisi ada bercak-bercak darah yang sudah mengering? Maka kata beliau sallallahu alaihi wasallam, tahuttu. Ini kamu al-hattu itu ada sesuatu yang nempel di kain, tebel gitu, itu diginikan. Apa gitu? Atau pakai kayu gitu, dikorek-korek-korek-korek. Dikucek itu ini. Aku tadi membahasakannya dikerik. Bener ya? Salah ya? Sembuh lah semoga. Jadi sesuatu yang nempel sampai mengering, ini sampai mengering, ini mirip-mirip dengan kasus mandi kemarin. Jadi mengering itu kan diginikan, atau kalau enggak pakai kayu diginikan gitu. Yes, dikerik wis ngono gampang sekali repot-repot. Tsumma takrusuhu bil ma, kemudian setelah itu diguyur air, dikucek. Ini dikucek gitu. Karena sudah yang tebal tadi sudah hilang, kemudian dikucek, setelah itu tanlahu di grojok di basuh. Ini dibasuh. Dalam sebagian riwayat hadis ini dikucek pakai air campur sidr. Yani takrusuhu bil ma'i wasidr. Dalam beberapa riwayat hadis ini dikuceknya tadi itu pakai air campur daun bidara. Di zaman Rasulullah SAW para jamaah sekalian, orang itu adus itu enggak pakai sabun. Karena ya zaman itu orang ada sabun. Zaman itu belum ada sabun. Ya kayak yani di negeri kita lah, tanah Jawa di tahun 570-an 600-an Masehi, adus itu pakai apa? Ya adus nyemplung kali bibir-bibir metun, enggak kate adus, enggak kate sabunan. Lah ini kalangan orang-orang elit. Para raja, para permaisuri. Ini adusnya pakai apa? Pakai kolam di Taman Sari. Taman Sari Raja, terus kembang itu dicemplung no, ban wangi air itu jadi nyemplung itu bibut sebetulnya ya enggak pakai sabun ya, tapi baunya wangi. Ini baunya wangi. Itu pula lah yang ada di Jazirahul Arab pada waktu itu. Bahkan orang Arab lebih minim lagi daripada negeri kita. Di negeri kita air melimpah di zaman itu. Di negeri mereka banyak tukondi. Ini di negeri mereka air itu dari mana? Ini. Maka untuk urusan biasa mandi, nyuci baju atau apa gitu tanpa sabun. Kecuali kalau butuh dibersihkan yang jauh lebih bersih. Mereka pakai sesuatu dedaunan atau apa yang kalau dicampur dengan air maka mempunyai fungsi lebih bisa menghilangkan kotoran. Lebih bisa menghilangkan kotoran. Dan itu kalau untuk manusia gitu ya, biasanya pakai air campur daun bidara. Makanya air campur daun bidara itu yang dipakai untuk memandikan jenazah. Air itu pula yang dipakai untuk mencuci darah haid. Ini untuk mencuci darah haid pada waktu itu. Maknanya air campur daun bidara itu bagaimana? Yuk, bukan air diambilkan daun bidara campur menawan, bukan. Jadi air itu daun bidara itu diulek, ditumbuk. Itu ditumbuk di zaman Rasulullah orang nolokolok ditumbuk ya, terus kemudian dicampurkan air itu ke daun bidara kemudian dipakai untuk bersihkan darah haid tersebut. Wallahualam. Setelah itu silahkan dipakai untuk sholat. Sebagian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, meskipun sudah dihitungkan ya Rasulullah, tapi bekas warna merahnya masih ada. Jadi maka beliau mengatakan, ya wes gimana lagi. Jadi la yadurruki ataru, enggak lagi membahayakan kepadamu bekas dari air tersebut. Ini bekas dari darah tersebut yang masih ada sisa-sisa warna merahnya. Hadis ini para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita beberapa faedah penting dalam dunia ilmiah, dalam dunia fikih. Yang pertama, hadis ini jelas-jelas menunjukkan kepada kita bahwasanya darah haid itu najis. Dan ini disepakati oleh ahlul ilm, disepakati oleh para ulama bahwa darah haid itu najis. Kenapa? Ya, hadis ini sangat jelas sekali menunjukkan bahwasanya darah haid itu najis karena kain yang dipakai yang kena darah haid itu tidak boleh oleh Rasulullah dipakai untuk sholat melainkan dibersihkan terlebih dahulu. Maka sangat menunjukkan bahwasanya darah haid itu najis dan ini kesepakatan ahlul ilm tanpa ada perselisihan di kalangan mereka. Kalau kemudian terus-teruskan, nah haid itu apa Ustaz? Itu nanti pembahasannya. Pada waktu kita bahas darah kebiasaan wanita, enggak bahas sekarang. Kita sekarang hanya membahas bahwa darah haid itu najis. Yang kedua, kalau darah haid itu najis, maka darah nifas itu juga najis berdasarkan kesepakatan para ulama. Kenapa? Para ulama sepakat bahwa hukum nifas satu hukum dengan haid. Nifas itu satu hukum dengan haid, kecuali yang ada dalil yang mengecualikannya. Kecuali ada beberapa dalil yang mengecualikan perbedaan hukum antara haid dan nifas yang perinciannya kita bahas pada babnya. insyaallah subhanahu wa taala. Ini. Baik. Bagaimana dengan dar istihalah? Dar istihalah, jumhur ahli ilmi mengatakan najis. Karena itu juga darah yang keluar dari farji. Hanya dar istihalah dengan darah haid itu beda. Jadi darah haid dengan darah nifas itu satu sumber, sama-sama dari rahim. Adapun darah istihalah itu bukan dari rahim, itu darah luka biasa. Ini perincian fikihnya kita bahas nanti pada waktunya. Sekarang kita tidak membahas itu. Kita sedang membahas tentang cara mensucikan najis darah haid. Teh, itu masalah yang kedua. Saya katakan tadi, yang pertama darah haid najis. Yang kedua, masuk di dalam hukum darah haid adalah darah nifas. Tep yang ketiga, bagaimana hukum darah-darah selain darah haid dan nifas dan istihalah? Darah luka, darah mimisan, darah apa lagi? Darah nanah sing keluar, bukan keluar nanahe tapi ono darahnya dikit. Darah macam-macam gitu ya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengenai masalah darah yang itu bukan darah haid dan darah nifas, ada dua hukum yang harus dipahami. Yang pertama, apakah keluar darah dari tubuh yang itu bukan haid dan nifas itu hadas ataukah tidak? Membatalkan wudu ataukah tidak? Yang kedua, lepas dari masalah membatalkan wudu ataukah tidak, apakah darah selain darah haid dan nifas itu najis? Karena kalau darah haid dan nifas itu dua hukum. Satu, membatalkan wudu, dua, najis. Apakah dua hukum ini juga berlaku untuk darah selain darah haid dan nifas? Juga berlaku untuk darah selain darah haid dan nifas. Untuk masalah yang pertama, apakah itu membatalkan wudu? Mayoritas para ulama mengatakan tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu. Sebagian di antara ahli ilmi mengatakan membatalkan wudu. Seingat ana, itu adalah mazhab Imam Ahmad rahimahullahu taala. Dalam mazhab Imam Ahmad, orang mimisan itu batal wudunya. Ini batal wudunya karena keluar dari tubuhnya darah, dan darah itu membatalkan wudu. Pendapat ini, yang dalam masalah ini pendapat yang rajih, pendapat yang benar adalah tidak membatalkan wudu. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang menunjukkan akan hal itu. Dan yang sangat menunjukkan akan hal ini banyak sekali. Di mana para sahabat, mereka itu yakni terkena luka, keluar lukanya, lalu sholat tanpa berwudu. Dan hadis-hadis tentang masalah itu sangat banyak sekali dalam Sahihain, dalam Sahih Bukhari Muslim dan yang lainnya. Tapi khilafnya ada tentang masalah mimisan itu membatalkan wudu ataukah tidak. Sampai-sampai dalam fikih mazhab Hambali itu ada satu masalah. Apa hukumnya seorang yang sholat di belakang atau diimami oleh imam yang mimisan? Apa hukum orang yang sholat diimami oleh orang yang sholati yang setengah-tengah sholat mimisan tapi imamnya enggak membatalkan sholat? Dalam fikih mazhab Hambali, mimisan itu membatalkan wudu, otomatis membatalkan sholat. Kalau ada orang yang bermadhab fikih Hambali tengah-tengah sholat kok mimisan, sholatnya dibatalkan, dibersihin, terus wudu lagi, terus sholat lagi, kok ngentut ngenur, koyo pipis malahan. Dalam mazhab yang lain itu tidak membatalkan wudu. Ingat ya, tidak membatalkan wudu. Kita membahas membatalkan wudu atau tidak. Tidak membatalkan wudu. Dan itu pendapat yang rajih dalam masalah itu. Sehingga dalam fikih mazhab Hambali ada permasalahan. Apa hukum? Imam Ahmad pernah ditanya, ya imam, kalau kami sholat di belakang imam yang mimisan, terus beliau imamnya itu tidak membatalkan sholatnya, apakah sah sholat di belakang dia? Padahal kami meyakini imam itu sholatnya batal, tapi imamnya meyakini sholatnya sah. Maka Imam Ahmad rahimahullah ta'ala tersenyum dan beliau mengatakan, apakah aku melarang kalian, apakah aku akan melarang kalian untuk sholat di belakang Ishaq ibn Rahawai? Kenapa yang disebut Ishaq? Ya, karena yang sezaman dengan beliau adalah Ishaq, dan yang tongguan dengan beliau adalah Ishaq. Ishaq ibn Rahawai itu tinggal di Naisabur, Imam Ahmad tinggal di Baghdad. Naisabur karo Baghdad itu Gresik Surabaya, beda kota tapi tongguan, tetangga, beda kota tapi tetangga, dan satu zaman. Ini satu satu zaman, sama-sama muridnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Ahmad kan murid Imam Syafi'i, Ishaq juga muridnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ada kulit semacam itu. Jadi yang kedua, masalah kedua, apakah darah itu najis? Darah apa ini? Darah selain darah haid. Tentang masalah kenajisan darah ini, para ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jumhur ahli ilmi, mayoritas para ulama mengatakan darah itu najis. Bahkan sebagian di antara mereka mengklaim tidak ada perselisihan dalam masalah ini. Darah itu najis ijma'an, dengan kesepakatan para ulama. Dan yang mengatakan masalah ini sepakat itu bukan orang-orang remeh, bukan sembarangan orang. Yang mengatakan bahwasanya darah itu najis, haid atau bukan haid, itu adalah orang-orang sekelas Ibnu Hazm dalam Muhalla, Ibnu Abdul Bar ini dalam Tamhid, Ibnu Rushd An-Nawawi, Al-Aini, dan selain mereka. Di semua titik madhab empat, para ulama-ulama nomor satu mereka hampir rata mengatakan darah itu najis. Ibn Hazm rahimahullah ta'ala, yang jadi corong utama fikih madhab Zahiriyah, mengatakan darah itu najis tanpa ada khilaf. Dalam fikih madhab Malikiyah, orang nomor satu di kalangan para ulama yang paling masyhur adalah Ibnu Abdul Bar. Beliau mengatakan dalam dua kitab utama beliau, Istidkar dan Tabhid, bahwa darah itu najis tanpa ada khilaf. Dalam fikih madhab Syafi'iyah, orang nomor satu yang paling kondang adalah Imam Nawawi. Beliau pun mengatakan, yakni darah itu najis tanpa ada perselisihan pendapat di kalangan yakni para ulama. Itu pula yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Muhni, dalam fikih madhab Hambali. Dan para ulama-ulama yang di belakang mereka rata-rata mengikuti nukilan kesepakatan ini. Seingat anak yang mengatakan itu Ibnu Al-Mungzir, Ibnu Rushd dalam Bidayatul Mustahid, Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, dan Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ana dari dulu itu gak percaya kalau masalah ini disepakati oleh para ulama, karena khilaf di belakang ada. Ya kok ada, kok dikatakan klaim itu? Tapi begitu penelusuran itu sampai kepada kitab-kitabnya Ibnu Taimiyah, dan beliau mengatakan tidak ada perselisihan pendapat dalam masalah ini, maka untuk tidak percaya sulit. Ini orang selevel Ibnu Taimiyah itu sangat sulit untuk mengatakan ijma kalau kalau gak benar-benar meneliti dalam masalah itu. Al-Imam Ibnu Hazm itu di zamannya tahun 400-an beliau itu terkenal sebagai seorang ulama yang paling mengetahui perselisihan pendapat. Sampai beliau kalau tidak menempatkan perselisihan para ulama, beliau akan menulisnya sebagai kesepakatan. Maka beliau menulis sebuah kitab namanya Maratibul Ijma. Ya, ensiklopedi kesepakatan para ulama, gitulah gambarannya kita sekarang. 300 tahun kemudian, di zaman Ibnu Taimiyah, Ibnu Taimiyah kan tahun 700-an. Beliau melihat kitab punya Ibnu Hazm, beliau mengatakan kitab ini banyak yang perlu dikritisi. Jadi banyak yang diklaim oleh Ibnu Hazm sebagai kesepakatan para ulama padahal bukan. maka beliau menulis sebuah kitab dengan judul Naqd Maratibul Ijma', kritik tajam terhadap maratibul ijma'nya Ibnu Hazm. Ini Ibnu Hazm. Lah, di antara yang beliau sepakati adalah masalah najisnya darah. Darah itu memang najis dengan kesepakatan para ulama. Di antara para ulama zaman sekarang yang mengatakan bahwa darah itu najis tanpa ada khilaf, Ibnu Bas. Syekh Bas rahimahullah ta'ala pun mengatakan bahwa darah itu najis tanpa ada perselisihan di kalangan para ulama kita. Jadi ini pendapat yang pertama, dan pendapat pertama ini diklaim merupakan kesepakatan para ulama. Ini diklaim merupakan kesepakatan para ulama. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak mengingkari khilaf itu ada di kalangan para ulama belakangan, yang mereka berani mengatakan darah itu suci. Darah itu suci. Yang pertama kali memunculkan pendapat itu Syaukani rahimahullah taala. Dalam Al-Autar. Dan beliau menukil, dikatakan itu pendapat sebagian satu dua orang di zaman dahulu. Satu dua orang di zaman dahulu. Diikuti oleh Sana'ani dalam Sembulu Salam, diikuti oleh orang yang sangat kagum kepada Imam Syaukani, Syaikh Hasan Hon. Dan di zaman sekarang itu yang digaungkan oleh Syekhul Albani rahimahullah taala. Yang digaungkan oleh Syekhul Albani rahimahullah taala. Dan itu enggak heran. Siapapun yang kenal dunia ilmiah, yakni kalau dalam satu pendapat itu rentetan silsilahnya adalah Syaukani, Sanani, Syaikh Hasan Hon, Albani, maka itu enggak heran. Wajah itu sak komplotan. Ini bahasa kasari. Mesti mereka itu mesti selalu mirip-mirip pendapatnya. Jadi orang-orang, jadi para ulama-ulama itu yang mengatakan bahwasanya darah itu selain darah haid dan nifas dan istihadah itu darah suci. Tidak membatalkan wudu sekaligus suci. Sekaligus suci. Wallahu a'lam ya akhwan. Dari sisi dalil, kalau kita mau jujur-jujuran, dari sisi dalil, pendapat yang mengatakan suci itulah yang lebih kuat. Dari sisi dalil. Tapi yang membuat rumit masalah itu klaim ijma. Itu yang membuat rumit masalah. Ana dari dulu itu sampai ana itu minta kepada asatidzah dan teman-teman di papan atas Sandri Al-Furqan kelas 3. Ana minta tolong ya akhwan. Barangkali antum menemukan pendapat di level Ahmad atau sebelumnya Ahmad yang mengatakan, Ahmad bin Hanbal, bahwasanya darah itu najis. Yang ana inginkan adalah ingin membatalkan klaim ijma. Kenapa? Karena Imam Ahmad termasuk di antara yang mengatakan itu ijma para ulama. Beliau dalam Imam Ibn Taimiyah dalam Umdah Abdul Fiqh menukil dari Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, beliau ditanya, beliau mengatakan Imam Ahmad pernah ditanya tentang masalah nanah dan darah. Ini, maka beliau mengatakan adapun nanah itu ada perselisihan di kalangan para ulama. Kenapa? Karena dalam mazhab Imam Ahmad nanah itu najis. Nanah yang kuning itu loh, najis. Dari mazhab jumhur beliau, ini mereka mengatakan nanah itu enggak najis. Adapun darah, falam yakhtalif annasu fihi, kata beliau. Adapun darah, enggak ada perselisihan para ulama akan kenajisannya. Dan itu Ahmad ibnu Hanbal. Orang yang hidup di tahun 200-an. Berarti menurut beliau tidak ditemukan perselisihan pendapat sejak zaman sahabat sampai zaman beliau bahwasanya darah itu najis. Bahwa darah itu adalah najis. Yang jadi rumit adalah yang digunakan dalil oleh para ulama yang mengklaim darah itu suci itu dalam Bukhari Muslim. Ini. Dan ya akhwan, perhatikan satu masalah. kalau hadis itu terang orang-orang yang kayak kita saja ngerti. Ini tuh seharusnya dalil itu semacam ini, seharusnya hukum itu semacam itu. Ternyata para ulama di sisi yang lain, tuduhlah ilmu kita, jangan tuduh para ulama. Kita itu levelnya apa? Kita itu siapa? Gitu ya. Kalau kita itu memahami hadis ini, mestinya hukumnya itu halal, misalkan ya. Tapi kok para ulama roto-roto mengatakan haram? Ada apa? Telusurilah permasalahan dengan jeli. Yakin ada titik-titik yang kita belum tahu, yang mereka tahu. Ini bukan taklid ya, tapi menghormati ilmu ahlul ilm. Ini jangan serampangan ya, di dalam memahami permasalahan. Ini memahami permasalahan. Lah, hadis-hadis yang digunakan oleh Imam Syaukani, Sanani, Siddiq Sanhan, Syekhul Albani tentang sucinya darah itu dalam Sahih Bukhari Muslim, di Kitab Shalah. Ini dan jangankan Ibnu Taimiyah, anak kecil di zaman mereka itu rata-rata hafal Sahihain. Di zaman mereka itu rata-rata hafal Sahihain. Ibnu Taimiyah itu hafal Musnad Ahmad Ibnu Hanbal. Antum tahu Zadul Ma'ad Ibnu Qayyim, Zadul Ma'ad yang 6 jilid itu ditulis oleh Imam Al-Qayyim, muridnya Ibnu Taimiyah rahimahullah, daripada bengong dan nganggur. Ini beliau melakukan perjalanan dari negeri Syam, dari Damaskus ke Mekah, ingin umrah. Jadi ingin umrah. Naik apa? Naik unta. Naik unta. Di atas unta, daripada bengong. Daripada bengong di ure unta, beliau ngambil buku. Beliau nulis tentang kepribadian Rasulullah. Ini beliau nulis tentang pertama sholatnya Rasulullah, wudhunya Rasulullah, witirnya Rasulullah, gitu ya. Sampai ditulis itu nama kucingnya Rasulullah, nama jalannya Rasulullah. Tulis kuap ya kan. Apapun yang dirutak, ingat di tengah perjalanan. Dan di zaman itu gak ada Android. Ini kalau juga bisa buka referensi pakai HP itu ngerono. Ya. Beliau mengandalkan otak. Antum kalau lihat kitab itu, masya Allah. Hadis ini rawal Imam Ahmad, haddathana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu dari otak beliau. Dan kalau kita bandingkan antara tulisannya Ibnu Qayyim dengan Musnad Ahmad aslinya, enggak ada perbedaan satu huruf pun. Itu ditulis Ibnu Qayyim di atas kendaraan tanpa referensi. Ini tanpa referensi. Ibnu Qayyim termasuk salah satu di antara orang yang hafal Musnad kayak kita hafal Al-Fatihah. Jadi tengah-tengah ngantuk enggak apa. Jadi kok kan mau jemus santun gua tengah-tengah ngantuk kan. Karo ora mikir jenengan kita itu ya. Kalau ya baca Al-Fatihah, karo ngamun ngono ku apal sampai walal zalim. Sampai walal zalim. Kenapa? Refleks. Dari Ibnu Qayyim hafal Musnad sekelas itu. Itu hasil didikan Ibnu Taimiyah. Apalagi gurunya. Orang kalau sudah hafal Musnad itu hampir 95% hadis dia kuasai. Dengan sanadnya. Dan ana tidak hafal satu hadis pun, karena saya tidak hafal satu sanad pun. Yang namanya hafal satu hadis itu adalah hafal sak sanati. Dan saya tidak hafal satu hadis pun. Lah, orang-orang yang semacam itu ya akhwan, orang-orang sekelas Ibnu Rushd, Ibnu Abdul Bar, Nawawi, Aini, Ibnu Hajar, yang beliau nulis Fathul Bari itu 25 tahun kekatam, ke selesai nulis ini. Nulis mukaddimah tok itu sampai 5 tahun. Makanya beliau begitu selesai itu walimahan besar-besaran. Kenapa? Saking syukuri. Beliau termasuk yang mengatakan darah itu najis dan mengklaim bahwa ini kesepakatan para ulama, padahal hadis yang digunakan oleh Syaukani itu dalam Sahih Bukhari. Dan beliau lah yang mensyarah Sahih Bukhari. Ini menjadi rumit permasalahan. Loh, kalau orang-orang sekelas itu, wong kita itu loh, khatam Sahih Bukhari enggak tahu. Ini khatam Sahih Bukhari enggak khatam. Ana ngajarkan Sahih Bukhari setiap hari Isya di sedai itu sampai sekarang itu loh. Yo, Kak. Kak suwi-suwi. Ini. Anda tiap malam kalau selain ke Gresik, itu anda mesti ngajarkan Sahih Bukhari di rumah. Ini Pak Tisha, ini sama ikhwah yang ada di sana. Nah, itu, yo, tahu sih kata tampisan. Tapi mau contoh, mungkin, iya. Tapi saya ingin hadis ini di bapak poset bola liusan. Ini semacam itu. Tapi para ikhwah, ini para ikhwah. Lah orang-orang sekelas itu, makanya satu masalah yang anda katakan tadi. Kalau hadis itu nampak sekali, tapi kemudian para ulama tidak ada satupun yang memahami dengan pemahaman kita, maka berarti kita yang salah. Ini, berarti kita yang salah. Ada yang salah di titik itu. Oleh karena itu salah satu di antara keunikan Syekh Abu Malik, penulis Sahih Fiqih Sunnah. Penulis Sahih Fiqih Sunnah. Beliau mengatakan pada waktu membahas masalah darah ini, beliau ada satu ucapan yang lucu. Setelah nukilan ijma ini, maka saya harus mengatakan darah itu najis. Setelah lebih dari 10 tahun saya bertahan mengatakan darah itu suci. Ini sampai saya menemukan perselisihan di levelnya Ahmad Ibnu Hanbal atau sebelumnya. Ini atau sebelumnya. Karena Imam Ahmad termasuk orang yang paling ketat menukil ijma. Jadi menukil ijma, yakni para ulama. Jadi itu ya akhwan, salah satu di antara keunikan Syekh Abdullah Fauzan dalam kitab ini. Beliau mengucapkan satu kalimat yang rada aneh dalam dunia fikih. Kalau dilihat dari dalil, itu suci. Tapi kan ijma, mau apa meneh? Tapi kan ijma, terus mau apa lagi? Jadi, mau apa lagi? Kenapa para ikhwan? Pendapat yang muncul sekuat apapun dalilnya, kalau tabrakan dengan ijma, batalkan jadi pendapat itu. Siapapun dia, siapapun dia. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala tatkala jadi menukil tentang menulis kitab Ibtidaul Tahlil, beliau mengatakan, menukil dari Mutarrif Ibnu Abdillah, seorang imam di zaman tabi'in, beliau mengatakan tidak ada perselisihan di kalangan para ulama. Kalau seorang tabi'in ngomong begitu, berarti siapa yang maksud? Sahabat. Bahwasanya nikah tahlil itu haram. Enggak kita bahas nikah tahlil. Pokoknya nikah tahlil itu haram. Kemudian beliau, kalau memang ijma ini telah terjadi, maka pendapat yang mengatakan nikah tahlil itu boleh, enggak perlu ditoleh. Siapapun yang mengatakannya. Siapa yang mengatakan boleh? Abu Hanifah. Maka enggak perlu digubris siapapun dia. Ini, siapapun dia. Dan dengan cara yang sama persis itulah para ulama zaman sekarang membantah Syekhul Albani yang mengharamkan emas melingkar. Dzahabul muhallaq. Jadi emas melingkar bagi kaum perempuan. Nanti ya. Syekh Mubas mengatakan siapapun Syekhul Albani tidak perlu ditoleh pendapatnya karena menyelisih ijma. Ini menyelisih ijma para ulama itu. Wallahu a'lam. Maka ana harus mengatakan ya akhwan, ini bahwa darah itu najis. Ini karena nukilan ijma yang tidak terbantah. Ini nukilan ijma yang belum terbantah sampai sekarang. Ini sampai sekarang ini, dan sulit untuk mengatakan ijma ini enggak benar. Sulit untuk mengatakan ijma ini tidak benar. Wallahu yani a'lam bissawab. Tapi yang jadi rumit yang lain ya, kawan. Masalah ini termasuk dalam dunia fikih yang rumit. Syekhul Albani itu orang yang sangat amat menghormati ijma. Beliau sebagaimana dinukil oleh muridnya Syekh Husain Alawi Syah dalam kitabnya Mausu' Fiqhiyah Muyassarah. Jadi ada satu nukilan unik di jilid yang pertama dari kitab beliau Mausu' Fiqhiyah Muyassarah. Beliau mengatakan Syekh Husain ini muridnya Syekh Albani. Beliau mengatakan, ya Syekh, dalam kitab jenengan Talhis Sifat Salat Nabi, ringkasan sifat salat Nabi, jenengan mengatakan kalimat yang enggak lumrah dalam fikih. Beliau mengatakan, yang jenengan mengatakan wayambahi an yakra'a doa alif titah dan seyogyanya, sepantasnya, selayaknya orang itu membaca doa iftitah. Apa karepe sampean? Kok yang baik? Yang baik itu bukan bahasa fikih. Bahasa fikih itu wajib atau wayusan, wajib atau sunnah. Ini jenengan katakan wajib, katakan wajib. Ini jenengan katakan sunnah, katakan wayusan dan disunahkan. Kok kata-katanya aneh? Wayambahi dan selayaknya. Oh, apa maksudnya? Maksudnya Zalbari mengatakan secara dalil saya ingin mengatakan wajib karena dalil itu sangat kuat menunjukkan kewajibannya. Tapi sampai sekarang ini saya tidak menemukan satupun orang sebelumku yang mengatakan iftitah itu wajib. Dan saya tidak berani mengatakan sesuatu yang saya tidak didahului oleh orang lain. Saya tidak berani untuk mengatakan sesuatu yang belum ada orang yang mengatakan itu sebelumku. Berarti beliau orang yang sangat menghormati ijma. Ini yang sangat menghormati ijma. Alakulin ya akhwan, ini masalah ilmiah. Ana paparkan ini ya akhwan, ana paparkan ini untuk menyampaikan satu hal. Banyak asatidzah yang gampang mengatakan darah itu suci. Padahal masalah rumit. Padahal masalah rumit. Dan ana sampai sesek dada. Ini sesek dada pada waktu saya pernah mendengar ceramah dari salah satu ustaz, darah itu suci. Pendapat yang mengatakan najis itu tanpa dalil. Astagfirullah. Kepiye to wong iki ya? Ini gimana orang ini? Jadi seandainya harus memaparkan khilaf, bahasakan yang sopan karena Anda sedang tetap berhadapan dengan benteng yang terlalu amat sangat kokoh. Anda sedang berhadapan dengan jumhur ulama yang mengklaim ijma, dan yang mengklaim itu bukan orang-orang kelas sembarangan. Ini bukan orang-orang kelas sembarangan. Makanya ikhwan, Anda katakan, Anda sampai sekarang mengatakan dari sisi dalil hati ini ingin mengatakan darah itu suci. Dari sisi dalil ya. Tapi apa mau dikata? Kalau ijma mengatakan najis. Ijma itu mengatakan najis. Tapi apa yang kemudian jenengan dari tadi ngomong dalil-dalil itu apa? Kita baca salah satunya. Ini kita baca salah satunya. Dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad, hadis ini panjang. Dalam peristiwa perang Dzatur Raqa, ada seorang sahabat itu tengah-tengah sholat. Dalam waktu perang itu tengah-tengah sholat, beliau terkena panah orang kafir. Panah tengah-tengah sholat itu kemudian darah itu mengalir gitu ya, deras-deras mengalir. Sahabat itu tidak membatalkan sholatnya sampai selesai. Hadis ini ya akhwan, disebutkan Imam Bukhari dalam Sighah Ta'liq, hadis mu'allaq, dengan judul bab darah itu tidak membatalkan wudhu. Beliau tidak mengatakan darah itu najis. Ini darah itu tidak membatalkan wudhu. Padahal anggaplah tidak membatalkan wudhu, tapi kan drewesi ini apa? Najis. Mestinya sahabat itu membatalkan karena najis. Karena najis. Itu yang pertama. Tapi Imam Bukhari rahimahullahu taala tidak nyebut-nyebut masalah najis, hanya nyebut masalah tidak membatalkan wudhu. Tidak membatalkan wudhu. Hadis yang kedua. Sebagian sahabat yang mereka banyak sholat sambil bawa darah. Apa gambarannya? Pada waktu perang, terus pedang dimasukkan dalam itunya, tanpa sebelum dicuci, mereka banyak yang sholat. Perang Khauf. Seandainya darah itu suci, seandainya darah itu najis, mereka gak mungkin sholat dengan pakai pedang, sehingga membawa pedang yang masih dalam kondisi, apa itu? Najis. Jadi oleh karena itu dan hadisnya semacam itu banyak. Tapi sekali lagi, mau apa dikata? Jadi masalah ini disepakati oleh para ulama. Dan itu lebih hati-hati dalam masalah ini. Wallahu a'lam. Dipanjangkan panjang masalah ini. Insyaallah subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita pelajari. Masih ada beberapa hal yang tersisa, insyaallah faedah dari hadis ini kita teruskan pada pertemuan yang akan datang. Bi idznillah subhanahu wa ta'ala. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.